jembar rizki lan umur kang dawa. Iki dawu saking Nabi kita, mugi kita sedoyo saged ngamalno. Kaping papat salat wengi lakonono, nalika dosare kabeh para manungsa. Ikilah kabeh patang perkara nyebabake mlebu dateng suwarga kanti aman, damai lan sentosa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الحمد kanggo bersih kita sedekah, sedekah wajib lan sedekah sunat, sedekah wajib arane zakat. Poro malaikat tansah ndongaake marang wong kang podo gelem nginfaake. Allahumma a'zim fiqan khalafan, oleh gantine sodako saking pangeran. Dipun tutup 70 lawang olo, adoh saking balak musibah beboyo, lan ugo dirakso saking geni neroko. Gusti Allah Ta'ala mari lemurko, ora mamang Gusti Allah paring berkah marang wong kang loman lan sregep sedekah, nampa wales langkung sae langkung kathah. Ikilah pondok kang wis tetep lan wis kena. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik,

subuhe. Sopo wong kang khotam maca Al-Qur'ane patange malaikat ngamin kedongane. Ya Allah, mugi kawula saged ngajegake ora lali maca Quran saben dinane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip ning dunya kabeh den uji rupa-rupa warnane kang boten sami dosa baro marang musibah bilai tetep nglakoni dawuhe kang moho suci. Ojo mburu marang urip ingkang mewah yen nuruti nafsu malah ati susah. Nrimo ing pandum sabar lan piso qona'ah lejan pas-pasan cukupan atine bunga. Wong kang sabar insya Allah rizkine jembar. Sopo kang ngalah insya Allah uripe berkah. Wong kang nandur insya Allah bakal ngundu. Sopo kang telaten insya Allah bakal panen. Wong kang bisa sabar rikala susahe lan bisa syukur ana ing wektu senenge, insya Allah bakal makmur mulya uripe tanpa hitungan saking pangeran ganjarane. Salatullah salamullah ala toha

lastulil firdausi ahla wala aqwa غافر ذنب العون.